segmen 1. Inilah peristiwa cinta yang sesungguhnya. Inilah rahasia kasih sayang yang sejati, yang dikuatkan oleh Sang Maha Pecinta. Labbaik Allahumma labbaik. Inilah pertemuan agung, perjumpaan yang sebenar-benarnya perjumpaan. Para kekasih Allah, para kekasih berduyun-duyun berjalan ke satu titik, ke hanya satu titik, berjalan membelakangi dunia, menanggalkan pakaian-pakaian kebudayaan, merelakan segala milik dan kedudukan. Jiwa para kekasih Allah terbang sangat tinggi, mulut mereka melantunkan puja-puji, hati mereka diserap oleh kerinduan yang tak terperi. Wajah mereka berpaling dari diri sendiri, karena di hadapan mereka hanya ia Allah Azza wa Jalla. Labbaik. Dan dari Sang Kekasih terdengar olehmu panggilan, dan dari langit terdengar olehmu nyanyian. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik.